ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Gitu, ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikirnya. Kulo nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Kimki jenane eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong ora saleh, ya saleh, pokoke saleh. Cek saleh mulai cilik, cek saleh dadakan terus husnul khotimah, pokoke napa? Saleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula. Dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil nangis bumi. Saat ini yang ngurip karek beduwa-beduwa damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Ini nangis bumi. Langit semeneng. Semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis bumi? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantesnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas, itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terang normalnya ya. Kowe bayangno udah di Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno udah di Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus induannya dia, induannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Mumpamake dadi nabi napa? Adam, orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudrohe Allah. Ngene ku dekne roh nak materine kok bumi dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu ndak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lana sama tangklet kulo, cara melogika gimana? Begini, tawari coro gampang-gampangan. Tawari tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawe Sayyidina Ali, lau kusifal koto umastatu yakinan. Umpomo sumben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku rata tambah baik pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Ya maning dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, sumpen aku mati lah imanku ratambah, meskipun aku roswargo neraka. Lah kena nopo, darah podoai, ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970, berarti mulai Nabi Adam itu saya kan gak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman gak ada itu panjang apa cepet. Cepet, karena kita gak melalui itu, ujuk-ujuk. Wujud. Kadang aku mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat sak juta tahun kasih opo ae nang kuburan. Masih di khalilah ya. Makanya aku ya ora roh pun tak tinggal turu. Turu sak mono kan yo nglilir. Nang nglilir terus nang ndi terus. Apa mlaku-mlaku nang dunyo opo piye opo. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya opo jajal. Sampeyan tak takoki misalnya sampeyan ning kuburan iku opo jajal. Apa ngadepi muka nakil tukaran terus itu keselan tukaran tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali, gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa-apa itu gampang, ini macam wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati ora roh karepe. Pas mati sampean petanginna ora roh karepe, pokoke wa mata sauna illa ya sawah. Makanya masyhur itu dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, "Lalu kamu hidup itu karena siapa?" Ya enggak tahu, tahu-tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Enggak tahu kalau tahu-tahu mati. Ya berarti Anda enggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, melainkan disebut kalimatu haqqin alihya nahya wa alihya namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulane kowe nek dadi ulama, nggih ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sampeyan saiki tak warai tenan. Sampeyan kan biasa wiridan la ilaha illallah kan ya biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok. Sampai sing darani bid'ah wae akhire ya melok tanggane napa? Tahlil, semua wae. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama Ahli Sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok Ibnu Taimiyah mergo dicap babi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak anaknya nyebut Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam napa qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya yes, jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki ngono dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhabe Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi nopo? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo? Sekuwajo kabeh sakniki. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampean ben ngelafat nolai ilah bahwa itu keren ya, keren tenan buatan keren-keren. Nanti kali Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu gini, min ajliha khuliqatil jannah wa min ajliha khuliqatil nar, terus wa min ajliha khuliqatil dunya wa min ajliha bu'isatir rasul wa min ajliha qotalar rasul. Wah terus sampai sekarang saya tak bedai, surga itu kan digawe kelas VIP, VIP mewah. Terus jari ruga ini tidak jari ruga kan, nak wingi kira-kira pitung pulau ya Tutung pulau, wayu kape kan, rano sengen keriting, wayu kape terus gak tahu dulu orang dia kan. Kadang bujuk kita wes elai je dulu. Oleh kita dari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran yang dinti. Wayu kape, lek. Surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane. Benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70 ribu tahun. Jika nak hati membuat ceblok dan rokok itu ceblok itu ngetah ini 70 tahun. Betapa dalamnya, ngetah ini bigo biro yang bayang misalnya. Wah oh, itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngedok kedalaman rokok. Iku ya mau kanggu wong sing menolak. La ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kena tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafat tau diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafatno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat iku tersangka mau perkara apa? bid'ah. Wis kaya aja melo-melo, kowe debat ya ora iso makili aku sembarno iso. Engko kowe nerusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan dene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang sembulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusnya, pokoknya dites. Karena enggak fair kalau Allah bikin itu kemudian enggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan, imtihan mana roh tes, liyabluwakum diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimatul hakin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Pak pemandu tok ora ono musuhe kan enggak seru. Dibikinlah setan. Sadene sebagian kita sudah setan tapi ini ben iku ben seru. Lha ndak setan kan minal jinnati wan nas rumangsamu setan sapa? Baik setan minal jinnati mana. Jadi kena muni auzubillah minasyaitonir rajim terjemahane berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebetulnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina dari kejelekan diri kita. Wong-wonge do wujud, wong-wonge setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop roh mbek setan klop mulai terus maksiat dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair napa fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat nah, makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu, kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan, masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha namut. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting, bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso, kalau uji angga, kok iso orang turu? Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, wira berber. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda, kemudian anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula, oke lah. Itu gak ada mayat itu, gak ada tuntunan Nabi. Tahlilan gak ada tuntunan. Tapi ya semuanya itu kono to. Artinya menduk kodok-kodok aku rasa nyerang kalimah, enak kalimahnya tetap kalimah taiba. Soal aku rasa seneng sing tahlil begitu aku profesi lah aku suwongi wae gedingnya jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang gak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya gak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang aku rasa seneng, kadang takut untuk epiro bareng sangoni sidik, aku gak sumpah di transportasi ini lah, ngomong kok senengi aku biye. Tapi kita terus gedeng, keliru aku senggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepuk no barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sarang sing ape melepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu gak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimat itu kalimat hak. Ini penting kula utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat, namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, Hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin ya, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha mutawidan, dia melafatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi, Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi piambake ngomong ngoten sakwise ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya kiai saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoke Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang ngafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidan, dan meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena ngelafatkan la ilaha illallah. Mulanya yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang kekuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang ngelafat la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok Mbak Arani. Kafir. Loh, kok aneh? Sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafatno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mok salah kali, salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mbok nek ora cocok mrene nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawe negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, nek muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafatkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini saya kewajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip. Entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah ya, sampai nak kepengen duwe nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Suwargo dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se-ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia. Ya karena kalimat, berarti kalimat itu luar biasa. Wabiha qomatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong. Bisa ngomong, bisa berpikir, iso gak ada no BPKB, macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husnul Hamidiyah. Kula ngrasa utang tenan mbek kitab niku. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husn. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di tonggo blodor ning masjidnya dikarang ulama yang masyarakatnya itu ndak karu-karuan. Beliau cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, zaman saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam, orang bilang mukhal apa enggak? Enggak jawab saja, mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak jawab saja, jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam, kamu jawab apa? Mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi apa kamu tidak bisa? sebetulnya karena kamu udah bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul, andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun, paham ge? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu ndak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah, ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Mulane disebut wa kanal insanu dzaluman jauh la wis goblok aja-aja. Mergo manusa iku nek wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan gak pernah terjadi telur itu jadi ayam. Gak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mohal. Mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun gak ikut bikin bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam. Terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mohal enggak? Mohal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mohal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Mungkin jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serepot, tatanannya itu angin. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul baligh. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK. Makanya seorang ulama harus punya kecakapan, apa penjelasan ibana, ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah apa manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis cekek. Dia nantang saya gini, Pak Bapak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bujuk kok elek ini. Aku harus ngerti, nah, saya cerdas-cerdas ini tetap cerdas aku. Aku yakin, tetap cerdas aku. Rasanya, selain Raine saya meyakinkan, saya pikir tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati seneng duit, barang ini penting. Ya. Kalau seneng duit, wis mari goblok. Yakin, nah, ulama seneng duit, mari goblok. Tak jamin. Mpomo alim, wis kelas B, kelas C, gak bisa. Tahqiq, gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo, kalau rian ambil jenengan, udah-udah. Eh, kaca akhir. Lah, kena apa? Cok, seneng duit. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, gak apa-apa saya ada Tuhan gak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardh. Ya enggak apa-apa, kamu yang Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikrar, ya enggak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya enggak Tuhan lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan? Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Menurutnya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takoki. Lah kalau enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lalu tiada kok jadi sebab, aku tekem itu. Mikir. Dimana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Gak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, tapi gak mana pikir. Pikir nganti mati temenang aku, ini mana. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama ikra turun ya gak nyebut Allah. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq kal insana min 'alaq. Ikra wa rabbuka. Tuhan itu siapa yang mencipta? Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Wong gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suweneng mek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak unune-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar, matang puluh dina ini rabar-bar. Muka alasan ini sangoni agak, tahlil sedih. Lalu seake penggemar sing keselen, sing rantuk sangu, ya buta cepet. Nah ini cara kula ini penting kalau utara ini. Kue nak racocok tahlilan, patang puluh dina. Ini ngomong aja, kira cocok model harinya. Tapi kita juga menolak kalimat la ilaha illallah. Itu disifati kanji Nabi, kalimat toyibat. Nabi ini nyifati toyibat, kalimat yang suci kok nyifati bit. Soal karena cocok orang ini sebut. Misalnya kamu bilang saja orang mati, orang amali lopo di dunga no barang. Nah aku yang pernah dunga, tidak usah dunga. Ya tidak usah dunga biasa. Kalau lah buat dunga no, tidak senang. Tidak meyakinkan. Kalau di ini, suarga butuh dunga murah, no suarga fadali pengeran, lopo buat dunga no barang. Nah tapi kalau dunga aku ya senang. Senangnya ya semau lah, dibang nyanyi-nyanyi, rame-rame, satu dunga. Memandi borah pokoknya dunga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka enggak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun. Enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi. Ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darane pencipta langit bumi wong lahire wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yakin mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Kul araitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku ndekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun napa lah, urun tol ta urun apa ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab ndak. Terus itu nabi kita bimbing kopliada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab, buah enggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, ke sakralan. Au atharatim min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kadung nantang itu nabi kita bimbing kopliada. Au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Saya ngono wong gerung soleh rapati ngalim, ngger sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya ora isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude trimo mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya kholik, itu musabbibil asbab, itu kholikul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono wae biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati ndak ra ngoten. Mulane jare Siti Nali, jenengan jembar nak mati tambah pinter apa biasa wae? Biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lauku sifal ghata mastatu yaqinan. So ben aku nek muka safa ning akhirat imanku yo ora tambah, yo biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok yang menyaksikan kudratullah. So ben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari. So ben ning akhirat ya Allah matlubi. Faham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhani Allah, ning akhirat ya golek apa? Ridhani Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah, Gus mbun rokok masalah, diutang ditagih yo. Masalah kere suwi ku yo masalah ya biasa jenenge makhluk anane masalah sing ora oleh di masalah ku pangeran pangeran sing duwe masalah biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih jogeman gedeng ulama BP ulama iku sing iso nerangno mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Saman ngafatno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemene nak ora barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kelo tenan. Memang kelo tenan dekne wong sering kula takon, kula nak kiai lah sering jejer kiai. Ku iso tahlil kan kula wani gitu. Ku iso tahlil sangoni akeh ku sungkan nak cepet. Ku goblok kemlen seneng sing iso bulbet nang mangkel wong sak menambane sing kesusu. Tapi nak, si mimpin kula tetap cepat. Si mudang lah, masa sangat akhirnya tetap. Aku tetap cepat. Kok buat nami? Tetap mandiin aku. Aku nak suwi malah ramandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sama ngerti setambul, Quran kecil itu. Sing jari ini jimat itu. Tapi jari ini, lagi di produk yang kudus kadang. Selawewu regan ini. Jadi di Kliwon itu regan ini mimpin. Selawewu juga kayak kuno kan. Tapi mau selawewu. Orang yang asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9 itu sing gawe niku jenenge Kaisar Bini yang terkenal Jadon. Itu sing asli. Ya tapi anggere wong yang klaim asli ya karek maklare lah. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus niku, Slawewu. Teng Pasar Kliwon teng kathah lah teng Budi kathah. Oh. Monggo jangan kula dagangan stambul nak kula sasak. Sasak tenan niku. Tak kon pas. Tapi nak ngetu sito-sito, ora gerjil anggere wong tak kei ngono kurang ajar tenan itu. Nah itu ceritanya itu, dia itu terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. ya kayak Mbah Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini. Ya cung ya sing ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu disepuro pangeran. Mulih. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena wis disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, ya sing ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapi ini. Kon ngetok wit klopo, wit klopo lho kon ngetok. Ketok. Ketok kon nggae timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi, sapi urip kubudi. Sing sitok kon kosong lho. Mengapa digopo? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disaksani wong akeh, malane terus tampil keramat sing ngene wong akeh. Dekne muni bis wis jumpat sing sapi kalah. Lho bis tok jumpat mau bismillahirrahmanirrahim. Sange krawate muni bis wis jumpat. Akhirnya gue bambu yang menustas, gue bambu yang mencekap. Semenjak itu dia nanggir didang talit, bismillahirrahmanirrahim. Gue serang gremeng gue sih, gue sebetul. Ayo ada orang keramat. Ayo orang itu yang tinggi besar pilih gue sehingga gak Islam. Ya anak putunya kata kalau yang kenal kayak kata yang gitu roto-roto kayak penggemar kulo saat ini. Tapi kalau raso ke Istanbul, kalau dungo bek pangeran itu gada keramat itu keramat terang no hujat tuh, wah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan oh penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Samlan ini itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahirotau wa batina. Ya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batina itu ma'rifat. Nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul awliya. Ma'rifat yang la tuzal ziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Jadi disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mok rok sakulan pisan. Setan kompetitore awur kowe terus. Lah iku masalahe pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah melo-melo nah niku. Karena dunyo ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatihe sakulan pisan pengganggune aja, tapi saya yakin inna kaidah syaitani kanan apa do'ifah, saya yakin saya kerja al-haqku wa zahakul batil wis masih awar bedino, tapi barang batil tetap zahakul haq, apa jahal haqku wa zahakul batil wis yakin ini yakin ini kok kandani syaitan, wis ke awar aku telus gak ngarah, bisa ngalah no barang haq kandani kok syaitan ini serang antus ya, kok syaitan ini kandani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Raro rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Kutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim. Adal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa ya, Abu Hanifah ya enggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kapunut, ya biasa saja ada mazhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah, zaman akhir bek masalah, makanya beliau kunut, terus ya enggak apa-apa, itu ya ya enggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman, itu masalah. Wes kena kurang parem. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat nanti di kitab Mahalli. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu, ngarang Minhajut Thalibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam? Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi masuk akal lho. Masuk akal, tapi ojo praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora iman kok wajib nek kok ngarep. Coba alasane opo? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti ke di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Sikat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus, pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata, terus dipakai pembantian. Tapi ya akhirnya enggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang itu, sampean kalau sekarang haji atau umroh, kan tiap ba'dal maktubah kan dari sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah, enggak di depan. Artinya kan di belakang musholli, apa? Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah, itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji, rasidho kaji. Semati wakil, mendakok ngarep. Gak sido tawaf, wong. Kebeken jenazah. Lah Indonesia tok nak kaji mati biro. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra pro maratek ngono, kita kobal wa minna minkum takobal. Loh, karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayit itu kan ndase enggak lor sikile ning kidul. Madhep kiblat. Mbae mak gitu lah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor. Sikile nang gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kadu kita satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada mantap sebagian sirahe ning kidul. Sikile ning lor. Kebetulan tamu itu keluargane. Akhirnya walhasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mudine barang rawani. Serawani. Terus ditakok aku, Gus ini cara jenengan sepundi. Ya nanti nek tiba temune kon muter dhewe. Wong ini kan ngamuk, wis wis ngamuk. Sesuai jare wong-wong. Ya pokoke keputusan tertinggi ning Gus Pak dawuh piye jare mudine. Tak omongi ngene, Bang. Kula niku sinau feke wis suwe, cek ndas ning lor, cek ning kidul. Mayit ning guri kowe lara kaule, pemene sampean puter mu nek puter. Tenang mawon ta mriku. Kula niku sirah feke mun suwe, menek sirah ning lor apa kidul. Mayite nggo guriun kula roh kaule. Sakre mikir. Iku Gus Pak masuk terus mikir. Ya pun Gus mun salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena feke itu masalah furu'iyah, nggih masalah apa? Kamu enggak yang kowe iso kudu iso tenan iki tentang kalimat dalil tadi kudu iso tenan ora oleh anu tempo sing ngono-ngono iku gampang. Saiki sholat gaib misalnya kemarin Mbak Hasyim Muzadi wafat, orangnya wafatnya di Malang, Malang itu wetane Jogja misalnya. Oleh gak wong Jogja sholat gaib? Oleh kan, padahal mayitnya kok guri. Nggak terus sesuai ke fatwa anak mayit kudu kok ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat gaib, yang baratnya gak boleh karena ngungkuri mayit, gendeng aja-aja. Ibu-ibu rasa ngomong ngaji ku sing khatam, nara khatam rasa kecangkeman. Mana dalilnya? Karena lo baca kitab kok kondro. Kadang lo tahu tak mana? Kus dalilnya mana? Kau ngajak bantah apa apa tako? Nang ngajak bantah ni ura level yang gue rongroh. Kau ngajak bantah sing roh. Lo di sini tako dalilnya mana? Lo bantah kok tako? Bantah ni mestinya yo khazanahnya banyak, referensinya. Bantah kok tako? Dalilnya nopo kusin. Lo yuk aku tako pun ngajak debat. Nah takok tak dudono, tapi kowe iku muridku ngomong takok. Lah nek debat ki aja takok, ditapem sak dus wae kok sak dus. Takok Gus takok. Iya takok. Sing apik ora usah kecangkeman men nek takok. Jadi kalau seperti itu gampang kalau furia tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak imam? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau enggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut di depan. Lalu di depannya apa sirahe ning lor apa ning kidul, ora tau nginceng ngono aja ngono wis bungkusan. Wis apa? Bungkusan. Ya wis. Mulane wong ora usah kecangkeman. Nak nuruti eskal ku eskal. Misale ke salat saiki madhep kiblat. Tetap ukurane iku pas ngadeg. Lah nak sujud ya iki madhep ndi? Ayo tak takoki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya itu orang pas ngadek, jadi pas sujud ya umpung aku mau mewah ngadep kiblat tapi istilahnya itu ya madep kiblat Orang kok kowe gak arah fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat, nak ngadeg. Nak rukuk madhep bumi, nak sujud ora ono fikih ngono iku. Wong eleh ngono cantem kok eleh ngono. Ya ora usah ngono umume wong muni madhep kiblat ya muni madhep. Kowe ora usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat tuh nak ngadeg, nak rukuk. Geneman ngono. Ngene sing apik, dadi ulama wis sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Kayak kulon biasa, mbak Wong. Kulon biasa. Kulon aja cerukan Wong, orang ngerti semua lama anti orang. Lalu ini dia akad oleh Habib Anies kalau jah akad akad tu mereka. Ya Wong raro bidan ini singgus bayu kan sporto, tendangi Wong sporto. Ulama ketoron anak ngomong hukum.